Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manitab huda amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan contoh yang af'alul khamsah yang disandarkan kepada wawu jama'ah atau amsyiratul khamsah al-musnad ila wawil jama'ah wa nahwu qala syari wa antum wa nahwu antum ya qawmu takumu nabi wajibikum. Kalian wahai kaum wa ya qawmi, kalau dibaca ya qawmi berarti kalian wahai kaumku melaksanakan kewajiban kalian. Nah, i'rabnya perhatikan. An dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ya, rinciannya antum dhamirnya hanya an saja. Wa ta harfu khitab la mahalla lahu min al-i'rab. Ta'nya harfu khitab wal mim alamatul jam'i. Mimnya tanda jamak. Wa ya harfu nida wa qawmu munada mansubun. Munada mudhaf ya, mansubun. Dia mansub karena dia munada mudhaf. Mudhaf ilaihnya mahdhuf ya. Wa alamatu nasbi al-fathatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimil mahdhufah. Ya, maka jadikan ya qawmi wahai qawmku. Munada mansub tanda nasbnya dengan fathah muqaddarah atas huruf sebelum ya mutakallim yang dibuang. Wa qawm mudhaf wal ya'ul mahdufatu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Ya-nya yang dibuang mudhaf ilaih. Wa jumlatu ya qawmi i'tiradiyatun. Jumlah ya qawmi jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan. La mahalla laha min al-i'rab, tidak ada kedudukan i'rabnya. Wa taqumuna fi'lun wa fa'ilun. Kamu dilengkapi apa? Taqumuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarru liman nasib al-jazim wa'alamadu rafi'i thubutun nun si'anu minal amsiratul khamsah walwaw domirun muttasilun mabnin ala sukun fimahli rafin fa'il wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fimahli rafin khobarul mubtada. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'il takumuna menduduki kedudukan rafa' sebagai khobar mubtada. Wal ba' harfu jarrin wajib ismun majrurun bil ba wa alamatu jarri al kasra dhahira ala al ba wajib mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf wal mim alamatun lil jam'i wal jarru majrurun muta'alliqan bil fi'li. Taib, kemudian kata syarih fa yakumuna wa mislu taqumuna fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka yakumuna dan taqumuna adalah fi'l mudhari' marfu'. Kenapa marfu? Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Ya. Itu amilnya. Amil yang merofakkan fi'il mudhari' adalah tajarrud, kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu rafi thubutun nun. Tanda rofaknya tetapnya nun. Wa wawul jama'ati fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahali rafi'in. Sementara ujama adalah fa'il, dhamir muttasil, mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Wa minhu ta'lamu anna al-fi'l al-mudhari' al-musnada ila al-wawi qad yakunu mabru'an bil ya'i lil dalalati 'ala al-ghaibati wa kama fil mithal al-awwal wa qad yakunu mabru'an bit ta'i lil dalalati 'ala al-khitabi kama fil mithal al-thani. Darinya kamu tahu ketahui bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada wawu kadang-kadang, qad di sini masuk ke fi'il mudhari', kadang-kadang diawali dengan ya untuk menunjukkan ghaib mereka ya. Jadi kalau bersambung dengan wawu kemudian diawali dengan ya, itu maknanya mereka, banyak laki-laki. Seperti dalam contoh yang pertama ya. Ar-rijalul mukhlisuna alladziina hum alahumul ladziina ar-rijalul mukhlisuna humul ladziina yaqumuna. Nah, kadang-kadang diawali dengan ta untuk menunjukkan khitab. Kalian banyak laki-laki, seperti dalam contoh yang kedua, antum ya qaumi taqumuna. Qala wa ammal musnadu ila al-ya'il muannasatil mukhatabati. Adapun yang disandarkan kepada ya muannasa mukhatabah, kamu seorang perempuan, fanahu anti ya Hindu ta'rifina wajibaki. Engkau wahai Hindu mengetahui tugasmu. I'rabnya an dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa ta harfu khitabin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ya harfu nida wa hindun munada wa hindu munada mabniun 'alad dhammi. Munada apa ini? Munada alam mufrad mabni 'alad dhammi fi mahalli nasbin. Wa jumlatu hindu i'tiradiyatun kalimat sisipan la mahalla lahu min al-i'rab. Ta'rifina fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim wa 'alam madhrufi thubutun nun li'annahu min al-amsalati khamsah. Wal ya' dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wajib maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al fathah dhahira 'ala al ba'. Wa wajib mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wal jumlatu min al fi'li wal fa'il wal maf'ul bih fi mahalli rafin khabar mubtada. Baik. Qala syarif fa ta'rifina fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i thubutun nun wa ya'u mu'annasat al-mukhatabati fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Qala wa la yakunu al-fi'lu al-musnadu ila hadhil ya'i illa mabdu'an bitta. Dan tidaklah fi'il yang disandarkan kepada ya' ini, itu ya' mu'annasan mukhatabah, melainkan mesti diawali dengan ta'. Ya, tidak ada yang diawali dengan ya'. Nah, wa hiya dalatun 'ala ta'nisil fa'il. Dia menunjukkan atas muannasnya pelaku. Nah, karena yang diawali, yang bersambung dengan ya itu mesti muannas. Kamu seorang perempuan. Kalau yang diawali dengan alif, bisa ghaib, bisa khotob, bisa mudzakkar, bisa muannas. Demikian pula yang diawali dengan wawu, bisa ghaib, bisa mukhotob. Nah, tapi untuk mudzakkar saja. Ataupun yang diawali dengan yang disambung dengan ya, itu hanya untuk mu'annas saja. Yaitu kamu seorang perempuan. Sehingga mesti apa? Diawali dengan tak. Fatalah fasolaka annal musnada ilal alif yakunu mabduan bita au bilya. Maka sebagai ringkasan atau kesimpulan bagimu bahwasanya kata yang disandarkan kepada alif bisa diawali dengan tak atau ya. Ya. Bisa mudzakkar, bisa mu'annas, bisa mukhatab, bisa ghaib. Wal musnadu ila al-wawi kadzalik, yang disandarkan kepada wawu juga demikian, yakunu mabduan bita au bilya. Bisa diawali dengan ta untuk menunjukkan mukhatab atau dengan ya untuk menunjukkan ghaib. Wal musnadu ila al-ya la yakunu mabduan illa bita. Adapun yang diawali dengan yang disandarkan kepada ya mesti diawali dengan ta. Wa misaluha yakumani wa takumani wa yakumuna wa takumuna wa takumina. Contohnya yakumani, mereka dua orang laki-laki sedang akan berdiri. Takumani, ya, perhatikan untuk takumani ini ada berapa? Kalau kita lihat dalam tasrifan sorof, fil tasrif ilmu dore, maklum. Takumani ada tiga, ya. Mereka dua orang perempuan. Kalian dua laki-laki, kalian dua perempuan sedang atau akan berdiri, ya. Yang bersambung dengan alif diawali dengan ta, ini ada tiga. Diawali dengan tiga, ada tiga, yaitu mereka dua perempuan, kalian dua laki-laki, kalian dua perempuan. Sehingga kalau kita mau kumpulkan semua ada tujuh sebenarnya. Cuman ada tiga yang sama, sehingga disebutkan amsilatul khamsah atau afalul khamsah. Yakumuna, mereka banyak laki-laki. Takumuna, kalian banyak laki-laki. Takumina, kamu seorang perempuan. Watusamma hadil amsilatu al-af'alal khamsata. Dan amsila ini, contoh-contoh ini dinamakan dengan fi'il-fi'il yang lima. Disebutkan dalam ta'liq, qalal ahdal fil kawakib. Fi syarhihi li kalami al-Khattab 'inda an qala wal amsilatul khamsah ma lafdhuhu. Berkata Al-Ahdal dalam Kawakib dalam syarahnya terhadap ucapan Al-Khattab. Al-Khattab siapa? Al-Khattab adalah sahib Mutammimah Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-ma'ruf bil Khattab. Nulis Al-Mutammimah. Al-Ahdal ini pensyarah Mutammimah dengan kitab Al-Kawakib. Berkata Ahdal dalam Al-Kawakib ketika mensyarah ucapannya Al-Khattab dalam Mutammimah ketika beliau mengatakan wal amsiratul khamsah ma lafdu, ya, secara lafadznya wa tusamma al-af'al al-khamsata wa kila al-ismaini 'alamani 'alaiha bil ghalbah. Dinamakan juga af'al al-khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Contoh-contoh yang lima, amsiratul khamsah atau af'al al-khamsah. Kedua nama ini adalah nama atasnya dengan mendominasi. Wa ta'bir bil amsalatul khamsah awla min al-af'alil khamsah lima sayati insyaallah. Pengungkapan contoh-contoh ini dengan istilah amsalatul khamsah, contoh-contoh yang lima, itu lebih tepat daripada penamaan pengungkapan dengan fi'il-fi'il yang lima. Karena alasan yang akan datang penyebutannya insyaallah. Suma qala, kemudian beliau berkata Fisafah Thani wa Tamanin, halaman 82. Summiyat bidhalika ay bil amsalatul khamsah li'annah laisat af'alan fi a'yaniha. Dinamakan dengan contoh-contoh yang lima, bukan fi'il-fi'il yang lima. Ya. Perhatikan, dinamakan dengan contoh-contoh yang lima. Kenapa? Karena dia tidaklah, bukanlah fi'il-fi'il itu sendiri. Beda dengan asma'ul khamsah. Kalau asmaul khamsah ya memang dia lima itu isimnya atau sitah enam, ya. Tapi untuk afalul khamsah ini bisa dimasukkan semua fiil, ya, bisa dimasukkan semua fiil yang mutasarrif. Kama annal asma asita asmaun bi'ayaniha, sebagaimana isim-isim yang enam itu isim itu sendiri, abuka, akuka, lafadznya enam itu saja. Nah, kalau afalul khamsah ini tidak terbatas hanya 6 fi'il. Nah. Wa inna ma hiya amsilatun yukna biha an kulli fi'lin kana bi manzilatiha. Hanya saja amsilatul khamsah adalah contoh-contoh yang digunakan dengannya untuk setiap fi'il yang sekedudukan dengannya. Fa inna taf'alani kinayatun an nahwi yadhabani wa yantaliqani wa istikhrijani wa ghairu dhalik. Sungguhnya taf'alani yang bersambung dengan alif ini ungkapan kinayah tentang contoh yadhabani sulasi ataupun yang yantolikani 5 huruf atau yastakhrijani 6 huruf wa ghairu dhalik, semua bisa dimasukkan, misalkan yakhruju atau yajlisu bisa. Wa kadzal bawaki, demikian pula sisanya, ya, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Wasammauha khamsatan nadaran ila lafdhiha, dan mereka menyebutnya lima karena melihat kepada lafadznya. Kalau enggak maka ada berapa? Ada tujuh yang sama yang bersambungan alif. Wa undur at-tasrih lil azhari wa hasiyatu ibadah ala sudur az-zahab. Baik, barakallahu fikum, selesai dari pembahasan tentang silatul khamsah. Ini fi'il-fi'il tanda i'rabnya yang subutun nun. Nah, niabatun nun anil dhammah. Nun menjadi menggantikan dhammah. Dengan ini selesai dari tanda-tanda rofa. Ya, li rofa kam alama arba alama. Dhammah, wawu, alif, wa nun. Nah. Sekarang tamrinat, latihan. Dha' fi kulli makanin min al-amkinatil khaliyati fi'lan min al-af'alil khamsati munasiban summa bayyin ala ayyi syai'in yadullu harful mudhara'ati alladhi bada'tahu bihi. Letakkan pada setiap tempat dari tempat-tempat yang kosong satu fi'il dari fi'il-fi'il yang lima yang sesuai. Kemudian jelaskan atas apa huruf mudhara' itu menunjukkan yang kamu memulai dengannya. Nah, contohnya misalkan apa? Al-auladu titik-titik finnahri. Anak-anak titik-titik di sungai. Apa kira-kira isinya? Yasbahuna. Nah, yasbahuna, mereka berenang di sungai. Kemudian ya menunjukkan atas ghaib. Barakallahu fikum. Jadi contohnya al-auladu yasbahuna finnahri. Anak-anak berenang di sungai. Nah, antum jelaskan, antum isi tadi yasbahuna yang sesuai. Karena al-auladu jamak, maka fi'ilnya jamak juga, yasbahuna. Kemudian, huruf mudhara'nya ya, menunjukkan atas ghaib. Begitu. Tamrin yang kedua, istamil kula fi'lin minal af'al al-atiyati fi jumlatin mufidah. Gunakan setiap fi'il dari fi'il-fi'il berikut ini dalam kalimat sempurna. Al-abani, tu'adina, dan seterusnya. Asalis yang ketiga, dha' ma'aku li kalimatin minal kalimatil atiyati fi'lan minal af'al al-khamsa munasiban waj'al minal jami'i kalaman mufidan. Letakkan bersama setiap kata dari kata-kata berikut ini fi'il dari fi'il-fi'il yang lima yang sesuai. Jadikan semuanya dalam kalimat yang mufid, yang sempurna. At-talibani misalkan apa? Yaktubani ad-darsa. Itu at-talibani, yaktubani darsa, al-hulaman dan seterusnya. Ar-rabi' bayyin al-marfu'a bidhamma wal-marfu'a bil-alif wal-marfu'a bil-waw wal-marfu'a bisukutin nun ma'bayani naw'i kulli wahidin minha min bainil kalimatil wajidati fil ibaratil atiyati. Jelaskan yang marfu' dengan dhamma, marfu' dengan alif, marfu' dengan waw, marfu' dengan tetapnya nun, bersama penjelasan jenis masing-masing darinya. Dari kata-kata yang datang pada ungkapan-ungkapan berikut ini. Misalkan kitabul muluki. Nah, kitabu marfu' dengan dhamma karena isim mufrad. Kemudian as'ilatun. Jika mau diintakunu nunu alamatan ala rofi'il kalimah. Pada berapa tempat nun menjadi tanda rofaknya kata, sebuah kata. Bimada yubdaul fi'lul mudhari'il musnadu ila alif al-isnain. Dengan apa fi'l mudhari' yang disandarkan kepada alif al-isnain. Wa ala ayyi shay'in tadullu al-huruful mabdu' biha, atas apa huruf-huruf yang diawali dengannya. Limadha yubda'ul fi'l mudhari' al-mustatir bil wawi aw bil ya, dengan apa fi'l mudhari' yang disandarkan kepada wawu atau ya dimulai diawali. Masil bi misalaini li kullin min al-fi'il mudhari' al-mustadir ila al-alifi wa ila al-wawi wa ila al-ya'i ma hiya al-ahwalu khamsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Nastaghfir bi hadha. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.